Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Insani di frekuensi 88,8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam ini. Seperti yang telah lalu, kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin dan kita masih di bab At-Taqwa, di akhir dari bab ketakwaan. Pada kesempatan yang lalu kita bersama hadis ke-72, satu hadis yang pendek, tapi hadis ini mengiringi seluruh kehidupan kita. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa." Barang siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, bersumpah dengan satu sumpah, kemudian dia ternyata melihat ada sesuatu yang lebih bertakwa kepada Allah, yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dari sumpahnya. Di sumpahnya itu, atau dengan sumpahnya, dia berharap bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ternyata ada perkara lain di luar sumpah, bahkan sesuatu yang bertentangan dengan sumpah dia, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita, falyati at-taqwa, hendaklah dia mendatangi sesuatu yang bersifat takwa. Di mana yang lebih takwa, itu yang harus dia pilih. Ini seperti yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, ini mengiringi kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, kegiatan kita, mengajari kita untuk mempertimbangkan segala permasalahan kehidupan kita dalam agama, dalam kehidupan dunia kita, terutama dalam agama kita. Karena agama kita ini terbangun atas pertimbangan mana yang lebih maslahat untuk kita. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. agama ini terbangun, kata dalam ilmu usul qawaid fikih, dikatakan agama ini terbangun di atas pertimbangan mana yang lebih maslahat. Itu yang kita utamakan. Kemudian kita meninggalkan sesuatu yang mudharat. Agama terbangun di atas maslahat, bagaimana kita mendapatkannya dan bagaimana kita menghindarkan diri dari sesuatu yang bersifat mudharat. Ya. Ini agama. Maka fondasi semua itu adalah takwa. Ya, fondasi semua itu adalah takwa. Mana yang lebih mendekatkan kepada takwa, berarti itu lebih maslahat bagi kita. Itu yang kita pilih. Mana yang lebih berbahaya bagi agama kita, maka itu yang kita tinggalkan. Ya. Ini apa namanya? Hadis ini camkan dalam kehidupan kita. Ya, penting sekali. Kemudian kemarin sudah saya terangkan ada 3 macam janji. Al-yamin, ada yamin yang sifatnya laghu, ya. Yang sifatnya hanya sekedar sia-sia. Seperti orang yang latah, ya, wallahi la ashrab, ketika ditawari minum dia katakan wallahi la ashrab, saya enggak mau minum demi Allah, katanya. Ini cuma latah saja, ya. Gimana sakit, wallahi marid, demi Allah sakit. Ini janji yang latah. Ini enggak ada konsekuensi hukum. Kemudian yang kedua adalah janji yang munakidah, yang berlaku. Seorang yang berjanji untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, ya, dengan nama Allah. Wallahi la akulu rus, misalnya seseorang mengatakan begitu. Demi Allah, misalnya seseorang mengatakan, demi Allah saya berjanji untuk tidak makan nasi. Ini kan? Ternyata setelah tidak makan nasi apa? Lemes, enggak bisa ibadah. Ya, sholat malas, lemes. Oh, ternyata kebaikan itu pada makan nasi buat dia. Ya, maka makan nasi. Batalkan janjinya, kemudian bayar dendanya, kemudian makan nasi. Ya, karena apa? Karena ternyata efeknya tidak baik bagi ketakwaan dia. Sumpah yang dia lakukan tidak baik bagi ketakwaan dia. Seperti yang kemarin saya contohkan, seorang pemuda ingin mendekatkan diri kepada Allah sehingga tidak mau terganggu oleh pernikahan dengan seorang wanita. Dia pun berjanji untuk tidak apa? Menikah. Tapi ternyata hasrat untuk menikah justru terkadang membahayakan dia. Dia ingin yang namanya fitrah, ingin bergaul dengan wanita, tapi terhalang oleh janjinya. Melihat seperti ini, dia banyak melakukan pelanggaran ternyata dengan tidak menikahnya dia, maka batalkan janjinya. Menikah, bayar denda. Ya, bayar denda. Demikian kehidupan seorang manusia, hendaklah terbangun di atas mana yang lebih takwa, itu yang akan kita pilih. Kemudian jenis yang ketiga dari janji adalah al-yamin al-ghamus. Ya. Dikatakan ghamus karena janji itu menjerumuskan, yaghmisu, yaghmis, mencelupkan pelakunya finnar, ke dalam neraka. Ya. Karena al-yamin al-ghamus itu adalah janji yang dusta. Sumpah dusta, bukan janji, sumpah dusta. Ya. Sumpah, lebih tepat dikatakan apa? Sumpah, ya, demi Allah. Sumpah dusta ini banyak sekali di hari-hari ini. Saksi palsu, ya, dalam sebuah permasalahan. Bahkan saksi itu bisa disewa. Saksi bayaran. Ngambil siapa saja, pokoknya jadi saksi. Ini tidak benar. Ya. Mengaku satu hak itu adalah miliknya dia, satu benda itu atau harta itu adalah milik seseorang, ya ini bisa disahkan asal ada apa? Saksinya. Saksinya hidup mati semua, ya sudah, Siapa saja bisa dipanggil, yang penting kamu siap bayar saksi tersebut untuk memberikan saksi palsu bahwasanya saya benar-benar menyaksikan tanah ini miliknya si fulan. Ini saksi palsu. Ini namanya demi Allah saya menyaksikan. Ini sumpah, namanya sumpah dosa ini. Dosa besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan al-kabair, di antara dosa besar itu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Wa qatlun nafas, dan membunuh jiwa yang tidak atau tidak dengan alasan yang tepat, ya. Dan yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini dosa besar, ya. Nah, dosa besar ini ancamnya adalah berat, ancamannya adalah neraka. Maka hati-hati kita dalam bersumpah, tidak gampang-gampang dalam bersumpah. Tapi yang lebih berat lagi adalah, ini dosa besar, sumpah dengan nama Allah atas sesuatu yang tidak benar, namanya sumpah palsu. Tapi yang lebih berat lagi, sumpah dengan nama selain Allah. Karena kalau sumpah palsu itu dosa besar, tapi kalau sumpah dengan nama selain Allah, jatuhnya kepada kesyirikan. Seorang yang bersumpah palsu, dosa besar. Dia dengan nama Allah berani bersumpah palsu, dosa besar. Tapi ada orang yang dia sumpahi benar, tapi dia menggunakan selain Allah, maka ini syirik, lebih berbahaya. Makanya sebagian, kalau tidak salah, sebagian sahabat mengatakan, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairillahi sadiqa. Kalau tidak salah sebagian sahabat mengatakan demikian. La an ahlifa billahi kadiban khairun atau ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Dia mengatakan, aku lebih memilih, kalau disuruh memilih ya, aku lebih memilih untuk bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta. Ini kan disuruh milih ya. Kalau suruh milih lagi ya, mending kita tidak dusta ketimbang bersumpah benar tapi dengan nama selain Allah. Kenapa? Dosanya lebih besar. Sumpahnya benar, tapi yang digunakan untuk sumpah adalah selain Allah. Dan kita sudah pelajari. Ya. Faman halafa falyahlib bighairillah. Barang siapa yang bersumpah, maka jangan sekali-kali bersumpah dengan nama selain Allah. Man halafa bighairillah faqad asyraka au kafar. Faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, kufur atau syirik. Maka cara keluarnya bagaimana? Cara keluarnya adalah bersumpah, kalau memang perlu untuk bersumpah, dengan nama Allah dan jujur, benar, ya, benar dalam sumpahnya. Ini sedikit yang ingin saya tambahkan pada pembahasan hadis yang telah lalu. Hadis ini begitu dulu pertama kali membaca hadis ini sangat berkesan dalam hati saya. Karena hadis ini betul-betul mengajari kita bagaimana kita ini bersikap dalam setiap langkah kita. Mana yang lebih takwa, itu yang kita kerjakan. Ya, mana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, Itulah yang kita kerjakan. Dan tentunya dengan berbagai kekurangan ilmu, dengan berbagai sebab sehingga kita jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang pertimbangan kita masih jauh dari kebenaran. Oleh sebab itu, di saat itulah pentingnya kita melakukan dua hal dalam setiap langkah kita yang kita anggap penting. Dua hal, yaitu istisyarah dan yang kedua istikharah. Istisyarah itu ya berunding dengan teman. Ya, berunding dengan teman. Tentu pikiran seseorang beda dengan pikiran sekian orang. Ini istisyarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang dibimbing oleh wahyu, betapa seringnya beliau beristisyarah, bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Ketika sedang perang Khandaq misalnya, apa yang akan mereka lakukan? Apakah pergi menjemput kaum musyrikin yang akan mengepung Mekah, ataukah bagaimana? Sehingga akhirnya mereka dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil pendapatnya siapa? Salman Al-Farisi. Salman yang dari Persia, Al-Farisi, dia mengatakan, dulu kami orang-orang Persia kalau sedang diserang oleh musuh, maka kami pun menggali parit di sekeliling kota kita. Dan kata Salman, dan kata ahli sejarah, ini adalah siasat yang belum dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Sehingga ketika orang-orang musyrikin datang melihat parit, mereka bingung. Ya, bisanya cuma ngiteri, mundar mandir. Karena kalau masuk, hancur mereka. Ya, karena ditunggu oleh pasukan panah di seberang. Fa'ala kulihal, insya Allah nanti akan kita bahas sekilas tentang perang Ahzab di pembahasan setelah takwa, yaitu al-yaqin dan tawakkul, tentang keyakinan dan ketawakalan insyaallah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, seorang manusia yang paling sempurna, seorang yang dibimbing wahyu, tetap bermusyawarah dengan para sahabatnya, bermusyawarah dengan istrinya. Ya, ketika umrah Hudaybiyah, ternyata kaum muslimin tidak boleh oleh atau dilarang oleh kaum musyrikin untuk masuk ke kota Makkah. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk melakukan apa? Tahallul. Cukur rambut hewannya yang kurban, langsung dipotong hadiyunya. Atau umrah, ya, berarti umrah tahallul, ya. Umrahnya saat itu langsung tahallul, memerintahkan untuk tahallul. Ternyata para sahabat tidak melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat apa? Emosi. Kembali dia ke perkemahan beliau, masuk ke kemahnya Ummu Salamah. Di sana tampak Ummu Salamah melihat suaminya sedang, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang marah. Maka ditanya oleh Ummu Salamah, ada apa? Diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku memerintahkan para sahabat untuk melakukan tahallul, cukur. Tapi ternyata mereka tidak mau melakukannya. Kata Ummu Salamah, enggak usah banyak bicara, keluar, cukur rambutmu di hadapan mereka. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari tenda dan sengaja mencukur rambut di depan mereka. Fayahlikun ru'usahum. Maka mereka pun segera bergegas mencukur rambut mereka. Hatta kadu yaqtatilun, sampai mereka saling melukai satu sama lain. Jadi begitu musyawarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang paling sempurna, musyawarah dengan istrinya. Makanya saya katakan tadi, ini hadis 72 itu adalah asas, fondasi dalam kita bersikap dalam kehidupan. Tapi karena kurangnya taufik dari Allah, kurangnya ilmu, kurang lurusnya niat kadang, Ya. Maka terkadang kita masih salah atau melenceng dalam menentukan apa? Pilihan, menentukan langkah. Maka obatnya adalah dua, istisyarah, bermusyawarah. Ya, bermusyawarah dengan dzawur ra'yi, dengan orang-orang yang memang pantas untuk diajak musyawarah. Ya, tidak setiap orang ketemu langsung, menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Tidak. Jadi orang-orang yang memang dzawu ar-ra'yi pantas untuk diajak musyawarah. Nanti kalau tidak pantas diajak musyawarah, akhirnya curhat. Cerita sana, cerita sini. Tidak akan datang penyelesaian masalah, malah semakin menambah masalah. Ya, tidak akan selesai masalah, malah semakin menambah masalah. Maka, kalaupun kita istisyarah, meminta syura, meminta pendapat, mintalah kepada orang-orang yang memang layak, yang kita anggap mampu untuk memberikan apa? Pendapatnya dan masukannya. Yang kedua, istikharah. Yang kedua apa? Istikharah. Dan ini pentingnya kita menghafalkan doa apa? Istikharah. Ya. Hafal Ustaz, kapan? Dulu. Ya, pas mau ngelamar. Sekian tahun yang lalu. Ya. Istikharah itu penting. Bukan hanya ketika akan menikah. Dalam semua hal. Perkara-perkara yang kita terkadang bingung untuk menentukan pilihan. Baik dan tidaknya perkara ini. Maka kita harus apa? Istikharah. Entah itu dengan berdoa. Atau dengan sholat kemudian berdoa. Minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma in kana hadzal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, kalau memang perkara ini baik untukku, maka tetapkanlah dia bagiku. Mudahkanlah ya Allah. Kemudian berkahilah aku ya Allah dalam perkara itu. Begitu. Ini penting kita menghafal doa istikharah. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adzim. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, dan seterusnya. Maka ini perlu kita hafal. Ya, entah kita sudah menikah, entah belum menikah, pokoknya hafalkan doa ini. Ya, doa istikharah. Nah. Wallahu ta'ala alam. Itu dua perkara yang membantu kita untuk menjalankan asas kehidupan kita, yaitu mendatangi sesuatu yang lebih takwa. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Hadis terakhir dari bab takwa. Hadis ke-73. Berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-khamis, yang kelima. An Abi Umamata Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, berkhutbah di dalam peristiwa haji wada. Haji wada adalah haji pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terakhir kali. Ya, haji pertama dan haji terakhir, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan satu kali haji saja. Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah. Wasallu khamsakum, tegakkan salat lima waktu. Wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat, zakatul mal. Wa ati'u umara'akum, taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke surga Rabb kalian. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan mengatakan hadis hasan sahih, ya. Bahkan dikatakan di sini oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Hukumnya bukan hanya hasan sahih, akan tapi hadis ini adalah hadis yang sahih. Wallahu taala alam bisawab. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan isi khutbahnya berisikan beberapa hal. Takwa kepada Allah, salat, puasa, zakat, taat waliul amr. Lima hal. Ada lima perkara yang bisa menjadikan seseorang, menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Nanti insyaallah akan kita bahas sekilas saja karena sudah dibahas di depan. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Dan khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Ada khutbah yang rutin. Ya, ada khutbah yang sifatnya apa? Rutin. Ada khutbah yang sifatnya insidental. Sewaktu-waktu. Khutbah rutin contohnya apa? Khutbah Jumat. Terus? Khutbah sholat Id. Ya. Kemudian? Khutbah di sholat Istisqa. Ya. Kalau ada sholat Istisqa, ya khutbah. Kemudian juga khutbah di sholat Kusuf dan Khusuf. Kusuf itu gerhana matahari, Khusuf gerhana bulan. Gerhana bulan pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun gerhana matahari belum pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ada gerhana khutbah. Itu namanya khutbah yang rutin. Demikian juga khutbah apa lagi? Istisqa. Naam, istisqa dan yang lain-lain, ya. Idul Adha. Idul Adha, Idul Fitri, naam. Barakallahu fikum. Ini namanya khutbah yang rutin. Ada khutbah yang sifatnya insidental. Insidental itu ya sewaktu-waktu kalau dibutuhkan. Ya. Datang 3 orang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sebagian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terangkan tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annahum taqalluha, sehingga 3 orang ini menganggap bahwasanya Nabi saja yang sudah diampunkan dosanya ibadahnya kayak gitu, tentu kita kurang banyak. Itu gak cukup ibadahnya Nabi kayak gitu untuk kita. Terlalu sedikit. Ka'annahum taqalluha. Mereka menganggap bahwasanya ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi yughfar dhanbuhu ma yani ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang sudah lewat dan dosa-dosa yang akan datang. Ibadahnya kayak gitu, mereka ini kurang ini. Yang sudah diampuni saja kayak gitu, tentu kita yang belum diampuni harus lebih banyak. Maka di antara mereka ada yang bertekad, saya puasa malam, puasa terus, tidak akan pernah berbuka. Saya sholat malam terus, tidak akan pernah tidur. Saya tidak mau menikah wanita. Sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun marah. Segera dia naik mimbar dan berkhutbah. Ma balu aqma aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ini khutbah. Khutbah yang insidental. Ya. Bisa-bisanya ada orang mengatakan demikian dan demikian. Katanya mau puasa terus gak mau berbuka, mau sholat malam terus gak mau tidur, gak mau menikahi wanita. Ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, tapi aku tetap tidur dan puasa, aku tetap sholat dan tidur, aku tetap puasa dan berbuka, dan aku menikahi beberapa wanita. Ini khutbah yang insidental. Pernah juga kejadian Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman itu ada seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah. Kabilah Makhzumiyah. Wanita ini kebiasaannya suka minjem barang, tapi kalau ditagih nyingkari. Ya, dia suka minjem barang, tapi kalau ditagih enggak saya enggak pinjem. Yani kanat tasta'irul mata fatajhaduhu. Suka minjem-minjem barang, tapi kalau ditagih nyingkari. Akhirnya diadili oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditetapkan untuk apa? Potong tangan. Wah, orang-orang Arab merasa apa? Para sahabat merasa berat. Aduh, gimana ini wanita, kasihan dipotong tangan. Coba cari orang yang bisa meminta, memberi syafaat. Menegosiasi, ya kan? Minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajukanlah siapa? Usamah bin Zaid. Ya. Hibbun Nabi, ibnu Hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekasih putra kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah putra adalah kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesayangan. Kemudian Usamah bin Zaid bin Harisah adalah kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, putra dari kesayangan. Datang Usamah mengatakan menegosiasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun marah, "Atas fa'u fi haddin min hududillah? Bisa-bisanya engkau bernegosiasi dalam satu had, hudud, hukuman yang sudah ditimpakan. Yang ini merupakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan khutbah. "Kana idza saraqa minhum asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa minhum adh-dha'if." Akhaduhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau ada orang-orang yang mulia, orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang memiliki kedudukan, mencuri dibiarkan saja. Ini di kalangan Bani Israel. Ini perkara yang menghancurkan Bani Israel. Dulu kalau ada orang-orang yang mulia mencuri dibiarkan saja. Tapi kalau ada orang-orang yang kroco mencuri, ya, maka mereka pun menghukum orang tersebut. Kalau bahasa sekarang ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini kepada orang-orang yang memiliki kedudukan itu seakan-akan hukum tidak berlaku. Tapi kalau sudah ke bawah, ke rakyat jelata, ini istilah ya, istilah yang saya ambil saja, ya, itu kurang, ya, tidak berlaku. Nah, ini adalah sebab kehancuran Bani Israel. Marah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khutbah. Nah, ini khutbah insidental, ya, khutbah insidental. Dan sekian banyak khutbah insidental yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya sifatnya khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Ya, satu perkataan yang ringkas tapi apa? Padat. Jadi bisa menggunakan kata-kata yang ringkas tapi maknanya apa? Padat. Ini tugas para khutoba, tugas para khatib pun seperti itu sesungguhnya. Itu menggunakan kata-kata yang ringkas, enggak terlalu panjang dan gampang untuk apa? Dicerna. Dan gampang untuk diingat-ingat. Nah, kalau khutbah terlalu panjang, sungguhnya perkara yang menyelamatkan kita ada 10 hal. Ya kan? Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku lu hadzal qaul, ya kan? Telah saya sampaikan pada khutbah yang pertama 7 perkara yang menyelamatkan kita. Adapun 3 sisanya adalah 1, 2, 3. Pulang khutbah apal berapa? Sulit kan? Tapi lihat salah satu khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah. Wa sallu khamsakum. Wa sumu syahrakum. Apa lagi? Wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'ikum tadkhulu jannata rabbikum. Ini khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tugas kita para khutaba pun sebisa mungkin meringkas kata-kata supaya tidak terlalu panjang sehingga bisa berkesan di dalam hati para pendengar. Bahkan kalau perlu mungkin agak diulang-ulang sedikit. Ya, agak diulang-ulang sedikit. Yang diulang-ulang itu adalah sesuatu yang ingin kita sampaikan. Ya. Misalnya kita ingin, misal contoh saja ya. Karena saya juga tidak bisa seperti itu, ya kan? Misalnya kita ingin mengingatkan manusia dari bahaya LGBT. Maka kata-kata LGBT kita ulangi. LGBT bahaya, gitu kan? Terus nanti kita sampaikan lagi. Ulangi lagi. LGBT bahaya. Begitu. Jadi nanti begitu keluar masjid, orang-orang LGBT bahaya. LGBT bahaya. Itu keuntungannya ya. Allah Ta'ala alam. Ini silakan yang para khutobah ya. Yang sering berkhutbah. Kalau saya jarang berkhutbah. Nah, Allah Ta'ala alam bih as-sawab. Nah, lima isi dari apa namanya. Inilah lima isi dari nasihat Rasulullah SAW. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sudah panjang lebar kita. Bahas. Kemudian juga sholat lima waktu. Kemudian juga puasa Ramadan. Kemudian zakat mal. Dan taat pada wulatul umur. Sampai-sampai disebutkan dalam khutbah Hajjatul Wada. Bahkan disebutkan sebagai salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Kalaulah bukan karena pentingnya, tentu Rasulullah SAW tidak akan sebutkan. Maka hendaklah kita waspada dalam hal ini. Kita tetap pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu taat waliul amr, mentaati pemimpin kita. Siapa waliul amr? Orang yang ngurusi urusan kita. Orang yang ngurusi urusan kita, itulah waliul amr. Entah itu daerah atau tingkat pusat atau yang tingkatnya secara umum. Itulah waliul amr. Kita harus tetap taat kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan ke dalam kemaksiatan. Yang tidak ditaati adalah ketika perintah dalam kemaksiatan. Adapun yang lainnya tetap ditaati. Ya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Kita tidak boleh taat kepada makhluk tatkala mereka memerintahkan kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebetulnya kalau dibahas satu persatu panjang, tapi ingat bahwasanya salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, taat waliul amr, itu semuanya termasuk pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan secara terperinci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingat pentingnya hal tersebut, bahwa hal tersebut termasuk ketakwaan. Ya, salat lima waktu, puasa, kemudian zakat mal, kemudian apa? Taat waliul amr. Demikian, dengan demikian alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab taqwa, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang yakin dan tawakal. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.